Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي وين بريمان pada Allah difardukan untuk kamu berpuasa sebagaimana difardukan pada umat-umat sebelum daripada kamu. Tujuan aku fardukan kamu puasa, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah. Di atas nikmat, Allah masih lagi memberkati dan Allah masih lagi memustajabkan doa kita. Pada tahun yang sudah, kita berdoa supaya Allah panjangkan umur kita sehingga berjaya masuk dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah doa kita mustajab. Allah bagi lagi peluang untuk kita masuk dalam bulan Ramadan ini. Dan kita sewajarnya merasakan rasa syukur di atas nikmat yang Allah kurniakan pada kita dengan Ramadan ini sendiri. Kita tahu bahawa Ramadan ini satu hadiah yang Allah kurniakan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum daripada ini mereka tidak mengenali Ramadan. Dan mereka tidak diberi hadiah Ramadan sebagaimana diberi pada umat Nabi Muhammad. Nabi biasa sebut pada para hadirin sekian bahawa umat sebelum daripada datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dikenali terhadap Ramadan, tetapi mereka kenal terhadap empat bulan yang masyhur yang disebut di dalam Al-Quran Karim. Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah cipta, waktu mana Allah mula-mula ciptakan alam ini, Allah jadikan 12 bulan. Dan 12 bulan ini, daripada 12 bulan ini sendiri, katanya Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. 4 bulan ini bulan apa dia? Bulan Rejab, kemudian bulan Zulkaedah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Adapun Ramadan, Ramadan tak dikenali. Bila dikenali bulan Ramadan, bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi Muhammad, Allah timbulkan bulan Ramadan dan Allah bagi hadiah pada umat Nabi Muhammad. Kita tanya apa dia hadiah yang Allah bagi pada kita dengan bulan Ramadan ini? Katanya ulama, hadiah yang besarnya ialah dalam keadaan Allah tunjuk kasih sayang dia kepada kita, dalam keadaan umur kita hidup singkat tetapi amalan kita dibanyakkan. Pahala kita jadi banyak. Bagaimana caranya Allah jadikan bulan Ramadan ini? Dalam bulan Ramadan ini, Allah jadikan satu malam yang disebut dengan khairum min alfishah. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Memandangkan umur umat Muhammad ni tak sepanjang umur umat yang terdahulu. Umur umat yang terdahulu semua Allah panjang-panjangkan umur mereka. Nabi Nuh AS, umur dia sepanjang 950 tahun. Kita baca dalam kitab Nabi Adam AS, umurnya sepanjang 1000 tahun lebih. Kemudian kita baca lagi dalam kitab Nabi Ibrahim AS, dalam kitab Sabil Idkar Wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad, disebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal Batu Nisan lah, tak kena gaya ni. Nabi-Nabi dahulu Allah panjang-panjangkan usia mereka. Sampai pada umur umat Muhammad, Allah tak sepanjang, tak panjangkan umur berbeza dengan mereka. Rasulullah SAW sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja, kata Rasulullah. Maknanya masa kita ni hidup singkat. Dalam keadaan singkat ni, dengan keadaan yang tersingkat ini, macam mana kita nak menandingi amalan-amalan umat yang terdahulu? Suatu ulama kata, dalam usia yang singkat ini, jangan buat maksiat. Kerana dengan kita buat maksiat, lagi singkat umur kita. Lagi cepat kita tidak ada di atas muka bumi ini. Sebab orang yang buat maksiat, semua orang doa supaya dia cepat mati. Orang yang buat maksiat, dia tidak ada keberkatan dalam hidup dia. Allah nak suruh muliakan hidup kita, Allah jadikan Ramadan. Jadikan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut dengan khairun min alfisyah, lebih baik daripada 1,000 bulan yang lain. Para hadirin sekalian, sebab itulah satu malam yang kita dapat sama dengan 70 tahun umur kita. Bayangkan kalau kita dapat 10 kali je dalam hidup kita malam Lailatul Qadar. Boleh jadi malam ni, boleh jadi malam besok, boleh jadi malam-malam yang kita sedang mencari. Tiap-tiap malam kita diajar supaya cari-cari malam Lailatul Qadar ini. Kalau kita dapat 10 kali je malam Lailatul Qadar, maknanya umur kita sepanjang lebih kurang 700 tahun. Bayangkan kalau sekiranya kita dapat 20 kali dalam hidup kita malam Lailatul Qadar, usia kita dah 1000 tahun lebih. Walaupun masa kita hidup singkat, tetapi pahala kita menjadi banyak. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mana Rasulullah masuk saja dalam bulan Ramadan, di antara perkara yang Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat, ada 4 perkara yang besar. 4 perkara yang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada sahabat-sahabat. Katanya Rasulullah kepada dia, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan, katanya Rasulullah. Datanglah bulan yang penuh dengan keberkatan. Kita tanya apa dia berkat, kita pun sebut berkat. Dan tapi dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Ramadan ini ada 3 pusingan. Awaluha rahmah, katanya Rasulullah. Awal-awal Ramadan penuh dengan rahmat. Wa awsatuha maghfirah, pertengahan bulan Ramadan keampunan Allah. Wa akhiruha iskum minan niran, akhir bulan Ramadan dilepaskan azab api neraka Allah. Rasulullah tak sebut tentang berkat yang ni. Tapi Rasulullah SAW sebut, di awal Rasulullah kata, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Kita ni kan nak sangat berkat. Nak minuman yang diberkati. Nak rumah yang diberkati. Kita nak benda dalam hidup kita ni nak berkat dia. Kita nak diberkati. Kerja kita berkat. Sebab apa kita nak berkat? Berkat ni apa dia? Kita sering tanya di kalangan kita, berkat ni apa Ustaz? Kita tanya lebih. Katanya ulama, berkat ni, kalau kita nak sebut bahasa yang mudahnya, satu benda yang kita dapat sikit tapi dirasakan banyak. Berkat, satu benda yang kita berada pada kedudukan yang sempit tapi dirasakan luas. Berkat, maknanya apa dia? Kadang-kadang kita nampak pada zahirnya nampak sedikit, tetapi di sebaliknya dirasakan banyak. Ramadan, kita rasa berkat. Masa kita berkat. Cuba perhati masa kita. Biasanya saat-saat sebegini, mana mungkin kita duduk lagi di masjid. Tapi dalam bulan Ramadan, kita rasa selalu awal. Dalam bulan Ramadan, kita berada saat-saat sebegini. Kita rasa rumah tangga kita jadi berkat. Allah jadikan ubah berkat. Keberkatan itu timbul. Sebab itulah kita kena rasa seronoknya dengan Ramadan. Rasulullah SAW ajar, siapa yang seronok dengan masuknya dalam bulan Ramadan, maka ganjaran yang Allah hiakan pada yang disebut dengan syurga Allah SWT. Keberkatan ini kita dapat rasa bagaimana nak suruh berkat. Nak suruh berkat, kita menghayati seluruh tiap-tiap hari yang kita lalui ini dengan kita mentaati perintah Allah. Siapa yang buat maksiat, dihilang berkat. Siapa je yang buat maksiat, maka dihilang berkat. Tuan-tuan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan buat lagi maksiat. Masih lagi buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Maka kita akan hilang berkat. Kita dalam bulan Ramadan, kita masih lagi mengumpat. Maka kita hilang berkat. Bulan Ramadan, kita masih lagi tak berubah hidup kita. Tak baca lagi Quran. Quran tak baca lagi. Facebook baca setiap hari. Facebook baca setiap hari. Quran tak baca setiap hari. Maka kita hilang berkat. Berkat kita ni hilang. Kenapa kita masih lagi buat maksiat? Dalam bulan Ramadan, masih lagi dengar lagu-lagu. Sibuk lagi dengar lagu, nyanyian-nyanyian yang melagakan. Maka kita hilang berkat. Patutnya kita dengar tazkirah. Patutnya kita dengar Al-Quran. Tiba-tiba kita buang berkat yang Allah jadikan untuk diri kita. Dalam bulan Ramadan, sepatutnya kita dah ubah dah peribadi kita. Sebelum daripada ni, boleh jadi para hadiskan ada yang kuat isap rokok, minta contohnya. Patutnya masuk dalam bulan Ramadan, kita dah mula berhenti isap rokok. Melatihkan diri kita. Ni marah ni orang isap rokok ni. Merah telinga masing-masing tak kena gaya. Menyesal pula aku datang malam ni. Nak sebutnya kadang-kadang, kita buang berkat yang Allah nak bagi berkat. Keberkatan yang Allah sediakan untuk diri kita, kita diajar supaya ambil. Jangan buat maksiat dalam bulan Ramadan. Siapa yang cuba buat maksiat, dia sedang membuang berkat. Dia puasa tapi dia tak semayang, hilang berkat. Dia puasa tapi dia tak tutup aurat, dia buang berkat. Dia buang berkat keberkatan yang Allah sediakan pada dia. Dia puasa tapi dia berbuka dengan makanan yang syubhat. Makanan syubhat apa dia? Makanan dia pergi beli di bazar Ramadan. Dia bawa balik makanan di bazar Ramadan. Bazar Ramadan dia beli makanan tu apa dia? Makanan tu bertudung tapi yang meniaga tak bertudung. Yang meniaga tu tak bertudung. Makanan bertudung tapi yang meniaga tak bertudung. Makanan warak pada tuan dipanggil macam. Dia balik, dia bawa balik makanan tu. Kemudian dihidang pada anak isteri dia. Untuk makan makanan tersebut. Makan saja makanan itu, hilang keberkatan yang Allah jadikan untuk dirinya. Rugilah pada diri dia. Allah sudah memberi pahala yang besar untuk dia dengan keberkatan. Tuan-tuan, dalam ajaran agama lain tak ada berkat. Kecuali Islam mengajar ilmu berkat. Kita nak berkat, nak suruh apa dia? Rezeki yang kita dapat, biar berkat. Hidup kita biar berkat. Rumah tangga kita biar berkat. Bila masa nak berkat? Ni, Ramadan. Ramadan ni masa yang penuh dengan keberkatan. Rezeki yang Allah bagi nak suruh berkat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab apa dia? Qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang pada kamu bulan yang penuh dengan keberkatan, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah sebut yang kedua, tuftahu lahu abwabul jannah. Bulan Ramadan ni Allah buka segala pintu syurga Allah. Rasulullah nak sebut apa dia? Tolong jadikan matlamat dalam hidup kamu ialah syurga Allah. Dalam hidup kita ni, buatlah apa saja aku nak syurga Allah. Kerja untuk masuk syurga. Berumah tangga untuk masuk syurga. Datang ke masjid ini untuk masuk syurga. Jadi AJK masjid untuk masuk syurga. Jadi apa saja pun kedudukan kita, mesti masuk syurga. Syurga menjadi matlamat. Dan setiap dalam doa kita, kita kena sebut. Dalam doa kita, kita minta dengan Allah beri. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ma yuqarribu ilaiha min fi'lin au amalin wa niyatin wa mu'tiqan. Dalam doa kita, kita sebut, ya Allah, aku pohon syurga kamu, ya Allah. Di sudut perbuatan, di sudut kata-kata aku, semua sekali, ya Allah, segala benda yang aku buat, biar boleh masuk dalam syurga kamu, ya Allah. Syurga biar jadi matlamat. Matlamat dalam bulan Ramadan ini, diletakkan matlamat. Kita buat apa dia? Kita kata, ya Allah, aku buat ini kerana mengharapkan syurga kamu, ya Allah. Pandanglah aku dengan rahmat kamu, ya Allah. Dengan pandangan rahmat kamu yang menyebabkan aku dilayakkan masuk dalam syurga kamu, ya Allah. Biar kita sebut ada isteri kita. Sebut anak-anak isteri kita. Saya, tolong bantu saya. Tolong bantu abang untuk bawa keluarga ini masuk dalam syurga Allah. Isteri sebut pada suami dia. Bang, tolong bawa saya dan anak-anak ini untuk masuk dalam syurga Allah, bang. Bangun, bang. Bangun untuk kita cari syurga Allah. Bangun untuk malam-malam. Boleh jadi bulan-bulan yang lain kita susah dah. Tapi kalau bulan Ramadan kita tak minta juga syurga Allah, bila lagi kita nak minta syurga Allah? Rasulullah ajar, jadikan Ramadan ini kamu ajar supaya ambil peluang biar nama kamu tercatat di pintu-pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Maknanya apa dia? Kita letak matlamat yang besar ini. Nak masuk syurga apa dia? Menyantuni orang miskin. Rasulullah ajar demikian. Kalau kamu nak masuk syurga macam mana bulan Ramadan? Jadikan kamu menjadi sedermawan-dermawan manusia. Bulan Ramadan jangan jadi kedekut. Cari pahala nak masuk syurga macam mana? Derma. Nak masuk syurga macam mana? Baca Quran. Nak masuk syurga macam mana? Sambung silaturrahim. Jangan putus hubungan silaturrahim. Nak masuk syurga macam mana? Pastikan anak-anak kita tutup aurat. Keluarga kita jaga solat. Nak suruh kita layak masuk dalam syurga Allah. Nak masuk syurga macam mana? Taubat sepanjang masa. Panjang dalam bulan Ramadan ini. Maknanya, diri kita kena sebut panjang masa. Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ni doa yang kita baca. Yang kedua, yang kita mikir tak. Yang ketiga Rasulullah kata pada dia, dalam bulan Ramadan ini, qad ja'akum syahrun mubarak, tuftahu lahu abwabul jannah, wa tughliqu abwabun nar. Yang ketiga, katanya Rasulullah SAW, pintu-pintu neraka tertutup dalam bulan Ramadan sebegini. Pintu neraka tertutup ini, maknanya apa dia? Rasulullah sebut, jangan biarkan diri kamu masih lagi dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Peluang yang Allah bagi, tak ada dah peluang yang lebih hebat daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan tak akan jumpa masa yang terbaik, moderator yang terbaik, kedudukan yang terbaik, saat yang terbaik, kecuali Ramadan. Ramadan ini saat yang terbaik dalam hidup kita, apa dia? Minta, ya Allah, tolong jauhkan aku api neraka, ya Allah. Nak jauh apa dia? Bangun salat terawih. bangun terawih, semayang terawih lama sikit tak menjadi masalah. Berdiri lama sikit, tuan-tuan yang semayang terawih, kena imam baca panjang-panjang, jangan marah tu imam, jangan nak marah tu imam. Ni kadang-kadang setengah-setengah orang tak suka tu imam baca panjang-panjang, dia mula menyumpah dalam diri. Pak imam ni menyampah betul lah dia sebut, baca panjang-panjang pula, baca inna atayna je pak imam, sa'pun inna anzalna dia sebut macam. Kalau boleh ringkas-ringkas, jangan. Berdiri lama sikit. Kenapa berdiri lama? Nak suruh berdiri singkat di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala ni. Siapa yang berdiri lama di dunia, dia berdiri singkatlah di padang mahsyar nanti. Siapa yang tak berdiri di dunia, tunggu dia di padang mahsyar Allah. Tunggu lamalah dia berdiri di padang mahsyar Allah nanti. Buat pilihan sekarang. Tuan-tuan nak berdiri lama di dunia ke tuan-tuan nak berdiri di akhirat lama? Biarlah kita penat sekejap di dunia untuk kita rehat selama-lamanya di akhirat nanti. Jangan kita rehat di dunia, tiba-tiba di akhirat kita menjadi penat. Biarlah kita susah sikit. Kadang-kadang setengah-setengah orang, dia datang-datang semayang, nak semayang terawih, tiba-tiba dia tazkirah pula, misal contoh. Lapangkan dada. Jangan rasa nak marah pula. Dengar tazkirahnya, relaxlah. Rasulullah SAW pun, lepas semayang isyak, Rasulullah tak semayang terus terawih. Baca dah hadis Rasulullah. Lepas isyak, Rasulullah balik dulu ke rumah. Lebih kurang sejam, barulah Rasulullah datang balik ke masjid memulakan salat terawih. Cuma tempat kita ni tak boleh lah. Kalau lepas mayang isyak suruh balik dulu, semua balik dengan pak imam, pak imam gaibul ghuyub sang negara. Tak ada orang yang datang sang negara. Nak tunggu datang balik, tak ada lah. Rasulullah mayang salat Rasulullah. Kita baca dalam hadis Huzaifah. Huzaifah kata apa dia? Aku salat dengan Rasulullah satu malam, Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Rakaat yang sama baca surah Al-Baqarah. Aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah, terus datang dalam hati aku, kata beliau, 100 hayat mesti Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah tak rukuk. Rasulullah sambung terus habis satu surah Al-Baqarah. Aku ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah sambung lagi surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah sambung lagi surah Al-Imran pula. Habis surah Al-Imran, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi? Berapa juzuk tu? 4 juzuk Rasulullah qiyam. Kemudian Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Selama mana Rasulullah sujud? Selama mana Rasulullah i'tidal tadi? Para hadirin sekian, kalau kita solat dengan Rasulullah lah agak-agak macam mana? Kalau kita lah solat dengan Rasulullah, balik malam tu jalan mengangkang tu gosok negara. Taubat nasuha kita. Tak pernah-pernah mayang macam ni. Malam besok tak datang terus kita. Nak sebutnya, tengok Rasulullah SAW didik sahabat-sahabat. Kita sama juga. Semayang bertenang. Nak cari, nak jauh daripada neraka Allah, biarlah kita penat sekejap. Penat dalam apa dia? Menyusun keluarga. Penat dalam mentaati perintah Allah. Penat dalam bangun sebelum mana subuh. Penat dalam kita apa dia? Bekerja untuk menjaga nafsu kita. Maknanya apa dia? Didik untuk dijauhkan daripada api neraka Allah SWT. Yang ketiga ni biar betul matlamat kita. Yang ketiga biar jauh daripada api neraka Allah. Dan yang keempat, yang akhir sekali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasufidati syayatin. Bulan Ramadan, Allah tolong gari syaitan yang ada dalam bulan Ramadan. Ulama kata beliau, gari syaitan, Allah tolong belenggu syaitan, tolong ikat syaitan. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh didik nafsu kamu menjadi nafsul mutmainnah. Kita kan sering kali, kita ni kalau kita buat macam ni, buat macam ni, orang tanya, kenapa jadi macam ni? Syaitan mempengaruhi saya, disebut demikian. Syaitan lah yang jadikan saya macam ni. Saya jadi jahat ni kerana syaitan. Baik, bulan Ramadan, aku tolong gari syaitan. Kamu nak jawab apa lagi, wahai manusia? Dalam bulan Ramadan ni, aku tolong belenggu syaitan. Kamu nak kata apa lagi? Kalau tidak akan nafsu kamu. Nafsu ini mesti dididik. Macam mana nak didik nafsu? Baca Quran. Bacalah Quran. Jangan ada di kalangan kita, dah berada dalam bulan Ramadan ini, 4 malam dah kita bulan Ramadan, Quran pun tak sentuh lagi. Quran pun tak jamah lagi. Tuan-tuan tak malu ke dengan anak-anak tahfiz, anak-anak yang membaca Al-Quran kali? Tak malu ke dengan anak-anak yatim yang doa-doa pada arwah ayah mereka? Tak malu ke kita dengan orang-orang tua yang memegang Al-Quran Karim? Sibuk sangat ke hidup kita sampai tak boleh baca Quran? Sibuk sangat, banyak sangat ke kerja kita? Mana sibuk kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah jaga dunia, kita jaga pejabat je. Mana sibuk kita dengan Rasulullah sampai tak boleh nak baca Quran? Nak didik nafsu, tolong ambil dulu Quran. Ambil dulu Quran, riba Quran, menangis teresak-esak di atas Al-Quran. Bagi tahu kepada Allah, ya Allah, aku tak boleh baca surat khabar kamu ni ya Allah. Aku tak boleh baca ya Allah. Surat khabar putih boleh baca ya Allah ni suruh. Surat khabar kau je aku tak sempat nak baca ya Allah. Biar kita menangis sekarang. Biar menangis di dunia, jangan menangis di akhirat. Angkat tangan doa, bangun tahajud malam. Bangun malam-malam. Jangan tunggu 10 akhir Ramadan dia. Jangan di awal kita semangat. 10 akhir Ramadan kita tak ada. Jangan. Tuan-tuan, tuan-tuan yang boleh seramai ini di awal Ramadan, seramai ini jugalah mesti di akhir Ramadan nanti. Jangan di awal je nampak ramai, tapi di akhir kita dah hilang. Di awal bukan main lagi kita beria. 10 akhir Ramadan, orang lain sibuk mencari yang namakan dengan Lailatul Qadar, kita sibuk mencari Lailatul Qadar dipanggil mereka. Kenapa dia? Kerana kita tak faham konsep yang Allah jadikan Ramadan untuk nak tarbiah nafsu, mentarbiah hati, biar kita menjadi hati kita hati mutmainnah. Yang kalaulah sekiranya kita keluar bulan Ramadan, Ibnu Abbas kata, kalau kamu keluar daripada bulan Ramadan, tiba-tiba tak berubah lagi hidup kami, sama juga sikap kami, maka doalah pada Allah, biar Allah bagi hati yang baru, kerana hati yang lama sudah tidak bernilai lagi dalam hidup kita. Para hanuskan, mudah-mudahan tazkirah ringkas ini akan mengingatkan anda dan para hanuskan empat perkara yang disuruh oleh Rasulullah ini, tuan-tuan pegang betul-betul. Mudah-mudahan dia akan bawa kekuatan pada kita tatkala mana kita berada di saat yang baik ini sendiri, dan Allah rahmati kita. Tuan-tuan tolong istiqamah di saat mana tuan-tuan sudah diberi peluang oleh Allah. Tuan-tuan boleh datang ke masjid ini, tuan-tuan doa biar boleh berterusan. Lepas pada keluar bulan Ramadan nanti, aku nak ya Allah, aku nak mulakan datang dan datang ke rumah Allah, dan aku tak nak tinggal lagi rumah Allah ini, biar jadikan aku di kalangan hamba kamu yang terpilih ya Allah, dan sehinggakan Allah memilih kita, dan Allah memandang rumah tangga kita, memandang diri kita, di kebanyakan manusia Allah sedang memandang kita dengan rahmat-rahmat yang Allah kurniakan pada kita semua ini sendiri. Mudah-mudahan apa yang anda sebut ini bawa manfaat pada anda dan para hanskan. Sebelum kita salat tarawih sebentar lagi, nanti insyaAllah aku luka lihaza wa astagfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum daripada kita berdoa, insyaAllah tuan-tuan tolong dapatkan pamphlet lepas pada ni. Ada satu pamphlet yang anda sedang sebarkan. Anda nak beli bangunan di Shah Alam, nak buat sekolah tahfiz di Shah Alam ini sendiri. Bangunan itu berharga lebih kurang RM2 juta, yang asalnya orang Kristian nak bayar bangunan itu sebanyak RM5 juta. Tapi anda pujuk tuan-tuan, bangunan tersebut anda nak beli anda sebut, tapi anda tak boleh bayar RM5 juta anda sebut. Anda nak bayar sebanyak RM2 juta saja. Jadi anda RM2 juta ni, tuan dia pun sanggup nak bagi RM2 juta ni, dia diskaun RM3 juta. Anda nak minta, anda nak cari dana lah sikit daripada para hadiskan yang ada sumbangan-sumbangan ini. Tuan-tuan yang ada niat nak niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, dan bakal-bakal arwah kita lah, bakal-bakal arwah ni nak tunggu masa nak jadi arwah kita ni. Jadi tuan-tuan tolong masukkan dalam bank, masuk jumpa dengan Maybank, tuan-tuan masukkan akaun dalam Maybank sebut post yang salinan resit itu sendiri insyaAllah, ataupun photostat ataupun SMS pada AJK yang bertugas insyaAllah. Anam cadang nak bayar bangunan ini lepas pada bulan Ramadan nanti insyaAllah. Lepas pada bulan Ramadan ni nak bayarlah, harap-harapnya dapatlah dalam 2 juta. Anda dipahamkan orang bukit beruntung ni semua kaya-kaya kan, orang bukit beruntung kan, jadi kaya-kaya semua ni pakat-pakat sumbang lah. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan pakat-pakat bagi sejuta-sejuta seorang, selesai masalah lah insyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Tuan-tuan jumpa Maybank tu masukkan. Tuan-tuan yang ada dikerja di syarikat-syarikat dan sebagainya, tolong tunjuk-tunjuk kepada sahabat-sahabat, kemudian tolong kumpul-kumpul, dan insyaAllah kita pakat-pakat beli, dan dia akan menjadi saham untuk kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin.